sing tau nglarani ninggal tatu ning jero ati wis semene kedini perjuanganku kowe ra ngerteni. Tani tak lakoni kamu kayak nih kebagianmu apa waising tak tuwi tak weneki aku sing aku sing kelaran, aku sing tenanan, teko mok ngutolanan. Salatan samini, cerita ku rokoe, kutu taipas ke, panceni kita dire. Wes cukup wae rasa kita roske api wes rakua bingung ngarep sapa pancen kudu lungo aku wes masa kok sia-sia. Tenane aku bakal bali ning kene tempat ning endi aku sing delok kowe kuwi dinggo terakhir kali ini.